تعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وإذ يمكر بك الذين كفروا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wataku lan podo wedya sira kabeh. Fitnatan ing fitnah. Fitnatan ing fitnah, kesulitan, siksaan. Fitnatan ing gilai. Latu sibana kang ora menimpa temen nopo fitnah. Aladina engong akah dolamu kang podo dolim sopo ladina minkum saken siro kabe khos sotan kelawan tertentu. Hati-hatilah kamu akan fitnah. Yang mana fitnah itu tidak akan tidak hanya menimpa orang yang zalim dari kalian saja. Tapi fitnah itu bisa merata kepada siapa saja. Wa'lamu lan ngertiyo sapa sira anallaha ing sak temene Allah iku syadidul iqab. Banget oleh nyiksa. Balgurulan podo ilingo siro kabeh. Ida antum nalikane utawi siro kabeh kukolilun. Ida antum terkalane utawi siro kabeh kukolilun setitik. Ustadz afunatur dia pesaken kabeh fil ardi ing dalam bumi. Takofuna podo wedi sira kabeh. Takofuna podo wedi sira kabeh wedi ayat takhotofa ingin to nyamber. Ya takhotofa menyergap kuping sira kabeh sapa anasu menungso. Di saat itu ingatlah kamu ketika berada di Mekah. Kalian keluar rumah saja takut. Takut di ambil orang, takut disergap orang. Akhirnya fa'awakum. Fa'awakum mongko mungse akan ingsun Allah kuming sira kabeh. Wa ayyadalan nguataken sapa Allah kuming sira kabeh binasrihi kelawan pitulunge Allah. Warazaqakum. Warazaqalan paring rezeki sapa Allah kuming sira kabeh minat thayyibat. Saking pira-pira rezeki kang bagus. Pahalaku menawa-menawa sira kabeh iku tasykuruna padha bersyukur sira kabeh. Ya ayuhal ladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina. La takhunullaha war rasul. La takhunu aja padha khianat sira kabeh Allah ing Gusti Allah. War rasul lan utusane Allah. Watahunu lan aja khianat sira kabeh amanatikum ing amanat sira kabeh. Wa antum halauta sira kabeh ku tak lamun apa do ngerti sira kabeh. Wa lamun padha ngerti sira kabeh anama amwalukum. Angin pestine utahe pira-pira bondo sira kabeh. Wa auladukum lan pira-pira anak sira kabeh ku fitnatun ujian. Wa anallaha lan sak temene Allah. Iku indah wana ngersane Allah ajrun utawi apa wa anallaha. Lan sak temene Gusti Allah iku indah wana ngersane Allah ajrun utawi ganjaran azimun kang agung. Ya ayu aladina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. In tattaqu lamun padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Yaj'al lakum furqana. Yaj'al mongko ndadekaken sapa Allah Gusti Allah. Yaj'al mongko mesti ndadekaken sapa Allah lakum kedue sira kabeh ndadekaken furqanan ing penyelamat. Furqanan ing pemisah sangka kerusakan. Wayu kafilan bakal nglebur sapa Allah angkum saking sira kabeh sayyi'atikum ing pira-pira keelekan sira kabeh. Wayu kafilan ngapura sapa Allah lakum kedue sira kabeh. Wallahu ta'ikusi Allah iku dzul fadli. Dan kang kagungan anugrah kang anduweni kanugrahan al-azimi kang agung. Ada beberapa jelasan dari ayat ini, yaitu mengenai fitnah. Fitnah, musibah, ujian, yang mana musibah dan ujian itu tidak hanya menimpa, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Musibah itu akan menimpa semua yang ada di situ. Tetapi tetap wa'lamu annallaha syadidul iqab itu jelas. Jadi bagi orang yang beriman terkena musibah itu ya jadi pelatihan. Bagi orang yang tidak beriman, kena musibah itu ya suatu kecelakaan. Tapi kejadiannya bisa semuanya bareng-bareng. Habis kecelakaan bareng itu ya iso. Tapi ning jero bis kuno sing kecelakaan ku ya enek sing mukmin, enek sing ora. Di sing zalim supire pergo ugal-ugalan, maka kalau terjadi kecelakaan ya ora supire tok sing loro kan ya wong sak penumpang sak bis melok loro. Tapi tetap nanti akan ada pemilahan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Minimal orang-orang beriman masih punya harapan ada penolong agung yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang tidak beriman, maka itu akan dianggap suatu habis, kehabisan, kecelakaan yang tidak bisa diampuni lagi. Itu satu. Yang kedua, hendaknya orang mengingat apa yang sudah diberikan Allah. Proses kesejarahan itu harus diingat agar tidak ngeresulo terus. Walaupun orang itu kelihatannya menghadapi kesulitan, tapi kalau mengingat banyak anugerah yang sudah diberikan, maka menghadapi kesulitan pun tidak menjadi berat. Tetapi tetap, wa ya ayyuhallazina amanu la takunullaha wa rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini akhlak yang paling mendasar. Jangan sampai di antara kalian orang mukmin ada yang mengkhianati agamanya, ada yang mengkhianati amanat dengan teman-temannya. Karena ternyata memang ketika orang itu sudah beriman, banyak bolo, lalu bergaulnya semakin luas, biasanya akan diuji tentang harta benda dan anak buah. Mungkin mudah dibur, biasanya mudah untuk mendapatkan harta benda dan didukung oleh banyak anak buah. Di saat itulah rentahnya juga datang. Jangan takut kehilangan harta benda, jangan takut ditinggalkan anak buah, karena sebenarnya semuanya itu hanya ujian yang akan menghalangi kalian kalau nggak sadar bahwa ada yang lebih agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kamu terkena ujian tentang harta dan anak buah, jangan takut karena masih ada Allah. Wa anallaha indahu ajrun 'adzim. Dan seterusnya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Kalau orang itu mau bertakwa, maka akan ada tiga hal yang didatangkan oleh Allah. Yang pertama, pemisah. Pemisah di sini bisa bermakna penyelamat. Wong lek takwa ada garis pemisah antara yang celaka dengan yang selamat. Kemudian yang kedua, kesalahan yang sudah lampau diampuni oleh Allah, ditutup oleh Allah. Yukafir ankum sayyatikum. Kalian ditutup hatinya sehingga tidak punya keinginan untuk berbuat dosa lagi. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang ada, dosa-dosa yang sudah dilakukan akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Wallahu dzul fadlil. Ya, itu beberapa poin. Pertama tentang jadinya musibah rata. Yang kedua, kewajiban bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah jangan berkhianat. Yang keempat adalah tauhid hakiki terhadap anugerah Allah, jangan tergantung kepada harta dan anak buah. Keselamatan hakiki hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu. Mari kita baca tafsir Mulalabid halaman 318 baris ke-6 dari bawah. Watakulan podo wedya sira kabeh. Fitnatan ing fitnah, latu sibana kang ora menimpa temen fitnah. Aladina ngongake zolamu kang podo zolim sopola dinamingkum saking siro kabeh, khosotan kelawan tertentu. Ayo wadaru, tegesi podo ngati-hati siro kabeh. Ngati-hati fitnatan ing fitnah. Inna zahat lamun temurun apa fitnah bikum kelawan siro kabeh. Lam tak tasir mongko ora ming batasi apa fitnah. Terbatas apa fitnah ala dzolimina ing atase wong kang dzolim khosotan kelawan tertentu tok ki ora ing bal tata ada balik berete apa fitnah. perintah ilahi kumaring sira kabeh jami'an sekabiane. Watasulun bisa tumeka apa fitnah ila sholiki maring wong kang saleh, watolisi lan wong kang ala. Lah terus carane piye? Carane menghindari saat yang merata itu wa hadzru tilkal fitnati. Utai menghindari mengkono-mengkono fitnah, musibah, siksaan yang merata seperti itu, caranya adalah binahi anil mungkar, lawan nahi mungkar. Kalau ada teman yang tidak baik, segera diusahakan supaya teman yang tidak baik itu menghindari, menghentikan kemungkarannya. Kula sakuwi fal wajibu mungko ta ikang wajib. Ala kulli man ing atase saben-saben wong roa kang ningali sapa man. Ing mungkar. Wajibu mungko ta ikang wajib ala kulli man ing atase saben-saben wong roa kang ningali sapa man ing al mungkar. Apa sing wajib ayu zila arep yento ilangi sapa man. Ing mungkar. Maka perilaku-perilaku salah itu harus dihentikan. Ida kana terkalane ana sapa man iku padiron. Kuasa sapa man ala dalika ing atase mengkono-mengkono izalah yuziluhi. Nek saya kuasa sakjane iso menggak nek gak gelem menggak. Piye lha wis ora rencanane malah meneng ae jenenge iso menggak gak gelem. Tak lek urung terjadi kowe wis ora rencanane kan iso dihentikan. Lah nek wis terjadi pancen ya ora iso wis terjadi. Piye ngene adikmu jegur jeblu ngono wis kejegur. Ayo aja kejegur masa ngono. Ya lek isih minggir-minggir lah kuwi cegah tono kan. Jadi mulane termasuk amarah nahi mungkar apa sikap hati-hati. Seja putri ojo pamer kalung gelang. Sak durunge dicolong wong, kalung gelangmu weh no wong. Ya dadi kemungkarane wong nyolong gak enek. Hanya bola wis tak weh to, dadi gak usah nyolong. Tidak usah kamu merasa sakit karena dicuri hatimu. Berikanlah hatimu nanti kan gak situ dicuri. No. Tapi kalau itu nanti terjadi fitnah, kok terjadi fitnah apa? Kalau sudah ada salah satu yang mencuri saja, karena mbok pameri duitmu, mbok pameri iki kowe sembrono lah mundele. Yo enek sing nyolong lah, sing sedih ora mek sing nyolong tok, sing nyolong yo sedih mergo randelena. Sing dicolong yo sedih mergo barange ilang. Sing ora melok nyolong yo sedih mergo wedi ditolong. Sing ora kancane ya sedih kondang aku kecolok. Jadi semua menjadi sedih. Itu salah satu akibat dari hilangnya akhlak yang itu tadi, yang mungkar tadi. Apa? Hilangnya nahi mungkar. Ada orang yang bisa menghalangi kemungkaran tapi diam. Baida sakata mongko terkalane meneng sapa kodiron man jin kodiron alaya ing atase mungkar pakuluhum mongko ta sekabiane kaum pakuluhum mongko ta sekabiane kaum iku usatun pira-pira kang padha maksiat hadza utawi iki sing maksiat iku bifilihi maksiat kelawan penggawene hadza wa hadza utawi iki sing sakat sakata sing meneng. Wadaw tawi iki sing meneng iku biridohu maksiat kelawan ridhone hadza. Lah mboten melok-melok kok diarani maksiat lah, melok ngejarne ngono kok. Nek koncone turu barang pangkat dijarne ae ora digugah kon sekolah. Ya wis. Maka kamu kena diseneni pisan. Lah apa? Karena kamu tenang-tenang saja ada teman tidak mau sekolah. Akhirnya melok diseneni kabeh. Wakot jalan teman-teman dadiaken sapa Allah Ta'ala ar-radia ing wong kang rida didadiaken biman silatil amili kelawan pangkate wong sing padha ngakoni. Wong sing rida itu sama dengan orang yang melakukan. Omone dukung bantu ngene tak ewangi. Le. Ku malah melok le bagian. Lani fantadim fil uqubah. Wa qad ja'ala Allah Ta'ala radiya biman silatil amil. Fantadzoma mongko gawe urut sapa Allah fil uqubati ing dalam ukaki ing dalam siksaane ing dalam akibate. Lah saiki tandane wong rido piye? Wa alamatur rido ta tandane wong rido. Bil mungkari kelawan kemungkaran iku hadmu ta'alumi adamu wa hadmu iku adamu ta'alumi ora anane krasa sedih krasa lara minal khalali saking cacat aladzi kang yaqau kang tumiba polazi fi dine ing dalem agama bi fi'lil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira kemaksiatan. Jadi sing dimaksud ridho iki piye to? Ridho kuwi kelangan ora sedih iku jenenge. Kok. Wis ridakno ae iku iki sapa? Kuwi kelangan sing ora. Lah, ridho terhadap kemungkaran iku piye? Lah yo wong enek barang bener sing ilang kowe kok. Tenang ae. Ada kebenaran hilang kamu kok tenang-tenang saja itu namanya rido. Gak merasa kehilangan, gak merasa sakit. Jadi itu namanya rido bil mungkar. Palaya tahakku mongkora jadi tenangan. Apa kaunul insani anane menungso iku karihan sengit lahumaring mungkar. Ila idha ta'alama kejubu tetkalani ngerasa loro sopo insan. Ta'alu mau kaya ngerasa lorone insan lifak dimali krono kelangan bandane insan awala diuto anake insan. Gila enek uang kasihane maksiat kok gak ngerasa kelangan. Seperti uang kelangan duit gak ngerasa kelangan seperti kelangan anak. Maka sebenarnya orang itu mendukung ridho kepada laku maksiat itu. Kalau gue lah duit konco maksiat ini kelangan konco. Duit konco kok gak gelem melok sekolah. Jadi gue kelangan konco sekolah ya. Itu. Karena konco kok misuan. Berarti gue kelangan konco sejak mau ngapain. Di kandani aku kelangan kocok lho aku ngesaknya awakmu yo jomela-mela undang-undang budi itu orang jiwi dia aku bintu ngelak profe undang-undang budi yo undang-undang budi ini kubeng dulu kubengmu kalau segi kubeng kulai kurungan yang wong miso miso yang bubar terkena jiwa hati ya. Oleh zino tapi lu jero hati ya. Aku rasa di musibah roto, musibah dengan itu diwi. Boro-boro kurunya bontem. Kepada-kepada lah pun banyak rapi. Keturunya gue. Ngomong pesampai kuru lah. Gue sih kuru kan awak muci. Kalau sampai brocol metu zino. Wah, sedih wong akeh. Wah, ketuk. Masya Allah. Belum zino. Masya Allah. Anak yang sopoh jadi korban. Masya Allah. Di sopohnya elak kabel. Gara-gara kalau jodoh si air. Anus-anus. Es. Bukaran. Karena berbina. Itu musibah merata. Bukannya. Maksiat yang. Cul. Bukannya lah pengen maksiat. Dipet. Sampai. Kamu ke aku pulau lorok. Gak apa-apa. Lek sampai enek wong mati. Rego ngempet maksiat maka kematiannya senilai dengan mati syahid. Nek bocah kok sampe guru kendaan gizi mergo ngempet sirsiran. kan dia masih syahid. Kan mati mergo minggat budak sirsiran, tapi mati sangit. Malafakuluman mengkotai saben-saben wong lam yakun. Kang ora ana sapa maniku biadil halati kelani kiki halah tingkah susah. Mergo delok mungkar tidak susah. Barang siapa yang melihat kemungkaran kok tidak seperti itu, tegese piye tidak susah. Bahwa mongko utawi man iku rodin rido bil mungkari kelawan kemungkaran. Kata umum mongko ngeratani ueng man apa aloku batu hukuman seksaan wal musibah tulang musibah ya dal ibari kelawan iki ngitung dukungane kemungkaran. Di orang diam rido itu berarti mendukung. Walamulan podo ngerti sira kabeh ana Allah ing satemene Allah iku sadidul iqab zakat banget siksane. Walidali kalan krana mengkono-mengkono sadidul iqab yusibu menimpaaken kena eken sapa Allah. Bila azabi kelawan siksa man e wong lam yubashir. Kang ora nandangi sapa mak. Sababahu ing sababe siksa. Tapi wal mana utai maknane dawuh saat itu ikhob iku alzimu. Bodong kukuwa netepono sirokabeh. Al istiqomah tak ing istiqomah. Kaufan krono wedi min adabilahi saking siksane Allah. Artinya yang namanya menyebarkan kebaikan itu menjadi sebuah keniscayaan supaya jangan sampai menjadi penyebaran kejahatan. Wadhkuru lan padha elinga sira kabeh ya masyara muhajirin golongane ola sahabat muhajirin. Ila antum terkalane utawi sira kabeh iku palilun sedidik ada di dalam wilangane. Awal Islam ing dalam kawitane Islam. Mustadafuna tur dilemahaken kabeh fil ardi ing dalam bumi. Aemak huruna tegese dikalahkan siro kabeh. Meseso siro kabeh. Dipaksa kalah siro kabeh fi ardi Makkah teng dalam bumi Mekah. Takofuna podo wedi siro kabeh wedi ayat akot tofa ngento nangkep nyergap kuming siro kabeh sopana sumenungso. Akhofuna tegesi podo wedi siro kabeh idha korojtum. Terkalane metu siro kabeh minal baladi saking negoro. Wedi opo antak huda. Wedi antak huda ingin to nangkep kuming siro kabeh sopo musyrikul arobi. Biro-biro wong musyriki wong arobi suratin kelawan cepet. Seakan-akan seperti anak ayam disambar Raja Wali. Mergo polisi dadi adawatihim rono banget oleh musuhi wong musyrik laku maring sira kabeh wali kurbihim lan krono cedheke wong musyrik mingkum saking sira kabeh wis cilik dikepung barang gedhi pake cedhek wah wuglis ya akhire dislametaken bahwa mongko nyelametaken sapa ingsun Allah kuming sira kabeh. Ae nakilu wakola yakilu nakilu ikola akola yukilu ikolatan aada yuidu waada yaidu waada yaitu wako yaki wada yaitu wakola yakilu nakilu ae nakilu tegese jogo ae nakilu tegese ngerksa sapa ingsun ae nakilu tegese ngamanaken sapa ingsun ku mung sira kabeh ilal madinati maring madinah. tak pindah, tak amanah ning Madinah. Pasir tumoko dadi sira kabeh iku amin lan aman kabeh min kufari Makkah ta saking kufar Makkah. Wa ya dalan ngawataken sapa Allah kuming sira kabeh binasrihi kelawan pitulungane Allah. Ae qawwakum sing ngawataken sapa Allah kuming sira kabeh binusrati kelawan pitulungane Allah yauma badrin ing dalam perang Badar. Warozakolan paring rezeki sapa Allah kuming sira kabeh minat thayyibati saking pira-pira rezeki kang bagus. Rupane ayo minal gona imi tegese saking bondo rampasan perang. Wayau tai gona imi kukanat ono. Apa gona imi ono iku muharramatan dan haramaken alaman yang ngatasi kaum. Tanakan ono sopo maniku kobla hadil umati sausi sak dulu ngiki umat Islam. Dulu syariat nabi-nabi yang dulu mengambil rampasan perang itu haram. Sekarang umat Muhammad diperbolehkan. Lalaku menomono siro kabeh kutas guru na podo syukur siro kabeh. Hari ini ama ingi kiki piro-piro nikmat al-azimata kang agung. Ya ayu Allah dinahe iling-iling wong akeh. Amanu kang podo iman siro kasopo ladina. Lata kunu ojo podo khianat cidro siro kabeh. Allah ingkusi Allah wa rasulah lan utusane Allah. Bidini dalam soal agomo. Khianat itu biaya nulayani perintah jenis khianat. Gua pilih isyaroti. Balik dalam isyarah. Bila bani kuroidota. Kalau ini petunjuk ilabani kuroidho tamaring banu kuroidho. Iya Allah tanzilu ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad. Jangan kalian mengikuti keputusannya. Allah tanzilu yento jopodo tumurun siro kabeh. Ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad maring hukmi Sa'ad bin Mu'ad. Jangan sampai krono mbelani Sa'ad bin Mu'ad. Kowe sampai khianat ninggone Allah lan Rasulullah. Watakunu amanatikum. Watakunu lan aja padha khianat sira kabeh. Amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh, fima ing dalem hubungan. Bainakum kang antarane sira kabeh. Wa antum alih utai siro kabeh ku ta'alamuna podo ngerti siro kabeh. Artinya dalam berhubungan dengan sesama manusia, jangan menjadi pengkhianat. Ae ma wako'a mingkum khianatan. Wa antum alih utai siro kabeh ku ta'alamuna podo ngerti siro kabeh. Ana ma wako'a mingkum khianatun. Anama yang atasi saat temennya barang. Waku akan terjadi apa mamingkum saking siro kabeh ku khianatun ya khianat. Jadi kalau kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan itu khianat, ya jangan kau lakukan. Tuh. Kecuali kalau memang gak tahu. Orang ngerti tuh. Ruwiat dan riwayatakan. Apa anna Rasulullah saat temennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hasarawus mengepung sapa Rasulullah Yahuda Bani Quraidota ing wong Yahudine Bani Quraidoh Komsan wa isrina laylatan lawan mongso selawi bengi kata aja ada singgo payahaken menyulitkan yang Yahudi Bani Quraidho apalagi soro pengepungan. Jadi daerahnya Bani Quraidho dikepung sampai mereka sulit. Pas alu mongko podon jaluk Sapa Yahudi Bani Quraisy ku ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padha njaluk asulha ing perdamaian. Kama solaha kaya oleh aweh perdamaian sapa Kanjeng Nabi Bani Nudair ing Bani Nudair. Ala ayyasiru ila ikhwanihim fi azri'atin wa uraiha minasyar. Ala ayyasiru ing atase kena mlaku kena lunga sapa Bani Quraidah la ikhwanihim paring pira-pira sedulure Bani Quraidah fi azri'at ing dalam tanah azri'at wa uraiha lan tanah uraiha minasyar. Ngono. Akhire fa'ata mongko moh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu tiya ingin to maringi sapa Rasulullah ing Bani Nudha e Bani Quraidah ora kersa maringi zalika ing kono-kono perdamaian illa ayan zilu coba arep yen to padha gelem panggon, gelem mudun sapa mang Bani Quraidah ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad ing ngatasé hukumé Sa'ad bin Mu'ad. Fa'abau mongko padha moh. Fa'abau mongko padha moh sapa wong Yahudi. Wa qalu lan padha ngucap. Wa qalu lan padha ngucap sapa Bani Quraidah arsil ilaina abalu babah arsil ngirimna sapa sira ilaina maring kita abalu babata ing abulu babah bahwa utai abulu babah iku Rifa' bin Abdul Munzir. Perlu ne apa abulu babah ditekakne nastasyiru nastasyiru amre musawara sapa ing isun kita huwe ngabulu babah fi amrina ing dalam perkara kita. Bakanalan ono sopo abulu babah iku munasihan wong kang nasehati ilau maring Bani Quraidah. Artinya abulu babah itu sikapnya terhadap Bani Quraidah lebih lunak. Kenapa? Ternyata li anama lahu karena saat temennya bandane Abu Lubabah wa iyalahulan keluargane Abu Lubabah iku indah mono sandinge Bani Quraidah. Parsalahu ilaihi. Parsalah mongko ngirim hu ing Abu Lubabah sapa Kanjeng Nabi. Parsalah mongko ngirim sapa Kanjeng Nabi hu ing Abu Lubabah dikirim ilahi maring Bani Quraidah. Karena Bani siapa Abu Lubabah dianggap oleh orang Yahudi lebih lunak. Mereka minta pada Kanjeng Nabi supaya Abu Lubabah dikirim ke sana. Faqalu. Mongko padha ngucap sapa Bani Quraidah, ya Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah ta ya Abu Lubabah mataro. Maeng apa taro ningali sapa sira ana kedue kita. Ana anun zilu ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad fina. Anun zilu ana to manggonaken sapa kita ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad ing atase hukume Sa'ad bin Mu'ad bina ing dalam kita. Apakah patok kalau keputusan-keputusannya Sa'ad bin Mu'ad itu dilakukan di daerah kita? Pak Asyara mongkob ala isyara sapa Abu Lubabah yadi kelawan tangannya Abu Lubabah ila halakihi maring goroane Abu Lubabah. Ae hukumu Sa'ad utai hukumnya Sa'ad uwaya hukumnya kual kotlu dipateni wae. Wala taf'alu ae hukumu Sa'ad wal kotlu wala taf'alu utai hukumnya Sa'ad uwaya hukumnya kual kotlu dan pateni. Tapi falataf anu mongko aja padha agawe sira kabeh. Bakana mongko ana apa zalika? Mengkono-mengkono isyarae Abu Lubabah Ini usah ngabulu bapak iku khianatan dati khianat. Di rasuli maring allillahi maring Allah wa rasulilan utuh wa rasulilan kusani Allah. Jadi walaupun itu suatu yang kecil, itu akan berakibat pengkhianatan. Najan mek saroh menodohai. Wa'lamu lan podo ngerti ya sapa sira kabeh anama amwalukum. Angin mesti ini utai piro-piro bondo siro kabeh. Wa'aula dukum lan piro-piro anak siro kabeh ku fitnatun dadi ujian berat fitnah. Aimih natun tegesi ujian. Inallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Belune liyab luas supaya nguji sapa Allah ku ming siro kabeh fihim ing dalem amwalan aulan. Di anak akeh, duwi bolo akeh, duwi santri akeh ku ujian. Karena itu ujian, hati-hati. Ibunya anak, punya harta itu ujian, palaya amilana. Palaya amilana mongko ojong dilemakan temen. Umeng siro kabe, opo hubuhum mencintai amwal wal aulat. Dilemakan ala khianati ngatasi khianat. Jangan sampai hanya karena kepentingan anak dan harta benda, kamu khianat. Tentunya ke Abi Lubabah. Ini kasusnya Abi Lubabah. Di anak ukrono saat temene. Di anak ukrono saat temene. Yusyidul kol babi dunia. Wa yusyidul kicapana khidmatil maula. Di anak ukrono saat temene. Amwal wal aulat ngunoe. Di anak ukrono saat temene. Amwalan aulat. Iku yuzhilu nungkolaken apa amwal wal aulat nungkolaken alqalba ing ati. Bidunya kelawan dunya. Wa yusayulan dadiaken apa? Penak kuwi penak li ana krana sak temene hubbahum. Ana krana sak temene cinta kepada amwal wal aulat. Hubbuhum kuwi rujuke sing cedhek. Karena mencintai harta dan anak, iku yuzhilu nyibukaken apa khub, nyibukaken al-qalba ing ati bidunya kelawan dunya. Orang yang cinta harta dan cinta anak buah, itu waktunya akan habis untuk mengelola itu. Wa yusayyir lan dadiaken apa khub, dadiaken hijaban ing hijab ala khidmatil maula ing atase ngeladeni bendoro. Bagi sing ibadah. Wa anallahu alan ngerti yo, anallahu ing sak temene Gusti Allah iku intah ana ngersane Allah ajrun azimun utawa ana ganjaran kang gedhe. Jadi jangan takut kehilangan anak dan harta benda, yang penting kamu tidak kehilangan kebenaran. Wa inna sa'adatil akhirah. Wa inna sa'adatil akhirati mongko sak temene. Piro-piro kebahagiaane akhirat iku khairun luwe bagus. Min sa'adati dunia tinimbang saking piro-piro kebahagiaan dunia. Mergo kebahagiaan akhirat itu abadi. Tapi kebahagiaan dunia itu habis. Luwe awet akhirate katimbang dunyane. Di anak karena saat temene sa'adatul akhirah, iku a'zomu luwe agung. Iku a'zomu luwe agung fi syarofi ing dalam kemuliaane, wa fil muddatilan ing dalam suwene mongso. Di anak karena saat temene akhirat, iku tabuka langgeng opo akhirat. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. In tataku lamun padha wedi sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ini satu solusi yang ditawarkan oleh Allah. Kalau kamu konsisten takwa kepada Allah, tidak khianat, tidak apa namanya tidak lupa sejarah, kamu bisa bersyukur, kamu terus konsisten dan hati-hati, maka Allah akan memberikan beberapa hal di bawah ini. Intattaqullah. Intattaqulamun gelem podo takwa sirokabe Allah ingkusi Allah ya ja'al. Mengkondeti ake sopa Allah lakum kedui sirokabe furqonan ing furqon. Aina jatan kese keselamatan. Penyelamat mimma saking barang takhofuna kang padha wedi sira kabeh fidairo ini ing dalam dunia akhirat. Sesuatu yang kau takuti di dunia maupun di akhirat itu pencegahnya, furqan pemisahnya tidak ada lain kecuali takwa. Kalau kamu takut neraka, bertakwalah. Kalau kamu takut sengsara, bertakwalah. Tuh, wong iki lek apa jenenge bener-bener punya sifat takwa seperti itu, maka dimanapun dia akan menemukan kebahagiaan. Satu. Nomor loro, wayukafirankum sayiatikum. Wayukafiran bakal nglebur. Wayukafiran nglebur. Sapa Allah, angkum saking sira kabeh sayiatikum ing pira-pira keelekan sira kabeh. Ayastur dise nutupi sapa Allah ing sayiat di dunia ing dalam dunia. Ya kalau kamu benar-benar mau bertakwa, maka kejahatanmu yang lalu akan ditutup oleh Allah di dunia ini. Wayang filan bakal ngapura sapa Allah lakum kedue sira kabeh. Ayuzil dise busek ngilangi. Ayuzil tegese busek ngilangi sapa Allah ing sayiat bil akhirat ing dalam akhirat. Itu penting. Mergo sing jenenge sayiat itu kalau enggak dihapus akan tumbuh menjadi berbagai macam kesulitan. Jadi sayiat yang namanya kejahatan itu kalau enggak ditutup dan tidak dihapus oleh Allah, wah luar biasa. Efeknya akan merembet kemana-mana. Tapi karena kamu punya protek diri yang namanya takwa, maka kejahatan itu secara otomatis terbendung. Mendengar timu sono ketakwaan, maka masih gak dipagerilah ya orang berosot metu. Jadikanlah hatimu sebagai polisimu. Artinya walaupun gak ada polisi pun kamu tetap baik. Tapi kalau pak polisinya kau letakkan di pos-pos polisi, maka kalau di pos polisi nggak ada yang jaga, kamu jadi dead. No. Takwa hauna. Takwa itu di hati. Itulah yang namanya furqan. Jadi orang lain masih bimbang. Iya ya, madu iya. Ini aku. Tak. Dan. Cui bapak enak. Kondo. Bakti sosial. Tapi juga. Dan oleh diri mana kah kemarin kalau mondone bakti sosial yang bapak oleh diri manua kah berkutiku bakti sosial kiri-kiri bakti ini jebak siti itu khianat maka gak ada penghalang di situ. Tapi kalau kamu bertakwa walaupun bapakmu gak ngerti lah, walaupun gurumu gak ngerti lah, koncomu gak enak sih ngerti, maka kamu lebih dulu ngerti. Dan kamu cepat mengambil keputusan. Tidak. Oh no. Jadi ketegasan dalam hati berkata tidak. Itulah furqan. Karena apa berani berkata tidak? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kekuatan seperti itu luar biasa. Berkoleh, gak aku ikut terombang ambing. Kalau kamu gak takwa pada Allah, pertimbangannya pakai akal. Akalmu leoleh data, iso cepet mutusi. Gak leoleh data, tinggal itu. Iya, aku koyo-koyo seneng, tapi lo. Di peti, tak tinggal bentar. Cukupong. Dan ini takwa lah, penak. Alah, wis dijogo, sak mampu-mampunya lebok. Mari dikunci selebihnya, biar Allah yang ngatur sendiri. Selesai sudah. Tapi kalau orang yang tidak takwa, warga berdiri kehilangan duit, wah, Sholat itu loh, HP ini dilebok nih sampai matan barang HP ini mau dilekelakan HP. Akhirnya biye, tidak ada pemisah antara perlakuan ibadah dengan perlakuan Joko Bondo, tidak ada pisahannya. Sehingga tidak ada nilai kemuliaan yang muncul. Yes. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu taikusyalaiku dzul fadli. Dalam anduani kanugrahan ala azimi kang agung ala ibadiye ngatasi kawulane Allah dianugrahi apa bil maghfirati kelawan pangapura wal jannati lan swarga wa dia buku dikala di makam al fatihah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin amda yuafi ni'amahu wa yukafi umazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yabari li jalali wajihika wa azimi sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma lafid imanana wa nawil kulubana wa salimna min dunia wal akhirah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, sahabat, telah kita ikuti Mutiara Senja, kajian tafsir Al-Quran Nurul Hadi karya Imam Nawawi Al-Bantani bersama Kyai Haji Imron Jamil dari Jombang, Jawa Timur. Simak dan ikuti kajian selanjutnya hanya di 87.6 Radio AHFM.